Apa kabar anak-anak semua? Bagaimana kabar kalian? Semoga kalian dalam keadaan sehat. Hari ini, Ibu akan membawakan sebuah cerita yang berjudul Tersenyumlah Sahabatku. Ibu akan mengajak kalian untuk turut merasakan dan tahu apa yang harus dilakukan jika ada teman yang terkena bencana. Bagaimana? Apakah kalian sudah siap mendengar cerita Ibu? Selama mendengarkan cerita, cobalah untuk membayangkan dan menirukan ekspresi atau gerakan tokoh-tokoh yang ada dalam cerita. Selamat mendengarkan. Malam ini, hujan turun dengan derasnya. Dini, temani aku tidur yuk. Ajak Vivi pada Dini. Ayo, aku temani. Aku juga takut. Ah! Jerit Dini ketika petir menggelegar. Ah! Awas! Petir! Awas! Teriak Dini ketika melihat kilat di langit melalui kaca jendela. Vivi dan Dini bergegas melompat ke tempat tidur. Aduh, hujannya kok semakin deras ya? Dan petirnya juga masih terdengar. Kapan hujannya reda? Oh ya sudah, kita tidur saja yuk. Keduanya lantas mencoba memejamkan mata. Petir mulai tidak terdengar lagi. Dan hujan pun mulai reda. Vivi dan Dini akhirnya terlelap. Pagi harinya, Dini, siapa itu yang menangis? Dini menggelengkan kepala. Tidak tahu. Tapi suaranya seperti dekat dari sini. Dini dan Vivi kemudian keluar rumah mencari asal suara itu. Benar saja, suara itu ternyata berasal dari samping rumah mereka. Alangkah terkejutnya mereka ketika melihat sebuah pohon tumbang menimpa rumah itu. Ya ampun, rumah Anita tertimpa pohon mangga. Kasihan sekali. Itu Anita dan adiknya. Vivi dan Dini segera berlari mendekati Anita dan adiknya. Anita, rumahmu tertimpa pohon mangga ya? Aduh, aku turut sedih. Suara Dini terdengar bergetar karena bersedih. Iya, mungkin karena hujan semalam yang turun terus-menerus. Pohon mangga yang sudah tua itu jadi roboh. Tepat menjatuhi kamarku. Buku-bukuku rusak karena basah dan tertimpa pohon. Baju seragam yang disiapkan ibu semalam juga sobek. Anita berkata sambil mengelap air yang mengalir di pipinya. Dini dan Vivi merasa sangat iba dengan temannya. Ibu datang menghampiri mereka. Vivi, Dini, kalian ajak Anita dan adiknya ke rumah. Biar bapak-bapak dan ibu-ibu yang membantu membersihkan rumah Anita. Vivi dan Dini lalu menggandeng tangan Anita dan adiknya. Apa ya yang bisa kita lakukan untuk membantu Anita? Dini bertanya pada dirinya sendiri. Hah? Kita ajak teman-teman untuk menyumbang. Vivi, bagaimana menurutmu? Vivi menyambut ide Dini dengan penuh semangat. Aku sepakat dengan idemu. Ayo kita lakukan. Vivi dan Dini mulai mengumpulkan uang sumbangan dari teman-temannya. Dini menggunakan kaleng untuk menampung uang hasil sumbangan tersebut. Bagas, kamu belum nyumbang. Ayo sini. Bagas merogoh saku baju dan celananya. Aduh, Dini, uangku sudah habis. Keluh Bagas. Maaf ya, aku tidak bisa menyumbang. Ah, pelit kamu. Jajanmu tadi banyak. Masa untuk menyumbang teman yang sedang kesusahan kamu tidak mau? Dasar pelit. Ejek Vivi. Beneran Vivi, aku tidak punya uang lagi. Bagaimana kalau nanti setelah pulang sekolah? Pinta Bagas. Kalau gak mau menyumbang ya sudah. Sekali pelit, tetap pelit. Bagas menundukkan kepala. Bel tanda sekolah berakhir berbunyi. Vivi dan Dini dengan girang mengeluarkan uang hasil sumbangan teman-temannya. Dini menghitung. Dini, Vivi, kalian tidak pulang. Suara Bu Guru mengagetkan Vivi dan Dini. Bu Guru. Jawab Dini malu-malu sambil menutupi uang yang sedang dihitungnya dengan tangan. Apa itu? Selidik Bu Guru. Ini uang, Bu Guru. Vivi terlihat kebingungan. Vivi dan Dini kemudian menceritakan kepada Bu Guru asal uang tersebut. Ini hasil sumbangan teman-teman sekelas kita untuk Anita, Bu Guru. Hanya saja ada satu anak di kelas kita yang pelit, Bu. Masa? Untuk menyumbang dia tidak mau. Vivi berkata dengan jengkel. Siapa maksudmu? Si Bagas, si gendut yang doyan jajan itu, Bu Guru. Jawab Dini. Tidak boleh berkata seperti itu. Tiba-tiba, Bagas masuk kelas. Vivi, Dini, ini. Kata Bagas sambil menyodorkan uang 50 ribu. Apa ini? Tanya Vivi. Tadi aku kan sudah bilang kalau uangku sudah habis untuk jajan. Sepulang sekolah tadi, aku langsung ke rumah untuk mengambil uang. Dini dan Vivi terlihat malu dan salah tingkah. Iya Bagas, terima kasih. Ini kamu sumbangkan semua. Bagas mengangguk. Terima kasih ya Gas. Maaf, tadi kami sudah menuduhmu pelit. Dini mengulurkan tangannya untuk meminta maaf. Oh, tidak apa-apa, Din. Bu Guru tersenyum melihat pemandangan di depannya. Kedua tangan Bu Guru mengacungkan jempol. Anita! Anita! Anita! Anita! Seru Vivi, Dini, dan beberapa anak. Hai teman-teman, ada apa kalian kemari? Tanya Anita. Kami mau menyerahkan ini untukmu. Ini adalah sumbangan dari teman-teman. Mata Anita berkaca-kaca. Terima kasih teman-teman. Bantuan kalian sangat berarti untukku. Dini dan Vivi memeluk Anita. Memang, sesama teman harus saling membantu. Nah, demikianlah ceritanya anak-anak. Dini dan Vivi merasa iba dengan apa yang dialami Anita. Mereka kemudian mencari cara untuk menolong Anita yang sedang mendapatkan musibah tersebut. Mereka mengumpulkan sumbangan dari teman-teman sekelas. Nah, bagaimana dengan kalian? Apa yang kalian lakukan jika ada teman kalian yang memerlukan bantuan? Wah, pintar! Iya, kita harus menolong mereka yang memerlukan bantuan kita. Anak-anak yang hebat, begitulah tadi cerita ibu. Ibu harap kalian senang mendengarkan cerita tadi. Jangan lupa untuk mengambil teladan dari kisah tadi ya. Sampai jumpa di program ceria selanjutnya.